bagaimanapun kebenaran diterangkan di hadapan matanya, insani kecina azani Allah wa iyyakum, dia tidak bisa melihat kebenaran tadi untuk diikuti. Karena sudah dibutakan insani kecina azani Allah wa iyyakum mata hatinya dengan kesesatan yang selama ini dia ikuti. Gara-gara apa? Gara-gara menentang Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, Ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Itu di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan nanti di yaumul kiamah akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wala iyadzu billah. Nah. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman dari Rasulullah alaihi wasallam disebutkan dalam banyak hadis. Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan salah satunya dalam khutbah beliau yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, lan tadullu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ma'tasamtum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan dua perkara. Dua perkara tadi kata Rasulullah SAW. Kitab Allah wa sunnati, kata Rasulullah SAW. Yaitu Al-Quranul Karim dan sunnahku. Selama kita mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah beliau SAW, disesuaikan dengan amalan para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, jaminannya kata Rasulullah SAW, tidak akan tersesat. Tapi kalau penamanya berani menyimpang, berani nyeleweng, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka sangat rentan dan rawan jatuh dalam kesesatan. Wahuwa la yashkur. Yang parahnya, ia tidak merasa kalau sedang tersesat. Ya, dan itu kenyataannya. Ya, kenyataannya ikhani berdina azani Allah wa iyakum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang jatuh dalam penyimpangan. Ya, kebanyakan mereka, walaupun tidak semuanya, merasa dirinya di atas kebenaran. Kedua, yang menyuruhkan kepada kesesatan yang kami berdina azani Allah wa iyakum, mereka menyuarakan kebenaran. Karena tidak ada yang terang-terangan mengatakan, wahai kaum muslimin, ikutilah kesesatan yang saya suruhkan kepada kalian. Ini jalan menuju neraka. Tidak ada yang kami berdina azani Allah wa iyakum. Ya, saya jamin tidak ada. Ada apa enggak? Tidak ada ikhani kudina azani Allah wa iyyakum. Walaupun terang-terangan jelas sesatnya ikhani kudina azani Allah wa iyyakum mengatakan dirinya di atas al-haq. Yang ngaku sebagai nabi palsu misalkan. Ya. Dia mengatakan kalau dia di atas kebenaran. Tidak mungkin dia mengatakan dengan itu saya. Kenapa? Saya ini nabi palsu. Ya. Tidak ada ikhani kudina azani Allah wa iyyakum. Yang jelas sesatnya berani mengatakan di atas al-haq. Ya, itu bahayanya kesesatan. Ya, membuat seseorang percaya diri, pede, merasa di atas al-haq, padahal ini begini azani Allah wa iyyakum di atas kesesatan dalam yaliqillah. Nah, salah satunya penyebabnya ini begini azani Allah wa iyyakum ketika seorang hamba berani membuat perkara yang baru dalam urusan agama. Wa ukhbirna annaha min al-dhalalat, dan jika kaum muslimin telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebid'ahan termasuk bagian kesesatan. Ya, namanya bid'ah itu sesat. Ya. Diakui ataupun tidak, diterima dengan lapang dada atau tidak, ini kedina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam tegas menyatakan yang namanya kebid'ahan itu sesat. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bi sunnati." Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku. "Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing setelah meninggalku, kata Rasulullah SAW. عضوا عليها بالنوافل gigi sunnah tadi dengan gigi gerahan kalian. Ini penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul berpegangan dengan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam yang bersabda, bukan ucapan sang pembicara semata. Ya, yang saya bacakan tadi adalah hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan sanad yang sahih, riwayat al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Yang saat itu Rasulullah alaihi wasallam sesudah salat subuh, beliau naik di atas mimbarnya memberikan mau'izah kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, dengan mau'izah nasihat yang betul-betul menyentuh sampai para sahabat sanajidina azani Allah wa iyyakum meneteskan air mata mendengarkan nasihat dari Rasulullah alaihi, dan mereka menganggap itu seperti nasihat perpisahan. Maka para sahabat memohon wasiat dari Rasulullah SAW, dan beliau pun memberikan wasiat, salah satunya yang disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, ini keterangan dari ayat, juga keterangan dari hadis yang disebutkan azani Allah wa iyyakum, yang sangat jelas dan tegas memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali kami berdina jami Allah wa iyyakum untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauh sejauh-jauhnya dari tindakan kebid'ahan. Nah, kemudian sesudah itu diperkuat kami berdina jami Allah wa iyyakum oleh musannif rahimahullah, penulis rahimahullah taala, dengan membawakan ucapan ya tokoh para sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in. Dibawakan ucapan dari pemuka tiga generasi pilihan yang kami berdiri dengan azani Allah wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, beliau kami berdiri dengan azani Allah wa iyyakum termasuk kibar as-sahabat, termasuk pembesar para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah pada usia lebih dari 63 tahun. Nah, terkadang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an juga dikenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Nama yang ini sekarang dikenal oleh kaum muslimin. Jadi kalau menjumpai misalkan dengan sebuah hadis, ya, nama Ibnu Ummi Abdin dengan merasa asing, itu tidak lain adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, ittabi'u, ikutilah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam wahai kaum muslimin, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat-buat perkara yang baru, faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Ya, apa yang kurang dari Islam kami berdina jami Allah wa iyyakum, sehingga mengharuskan kita atau membuat kita membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang kami berdina jami Allah wa iyyakum. Kalau kita pikirkan dengan hati yang jernih kami berdina jami Allah wa iyyakum, dengan akal yang sehat, seseorang yang membuat kebid'ahan secara tidak langsung dia meragukan kesempurnaan Islam. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan, oh, kayaknya ada perlu adanya penambahan. Jadi ya, makanya saya tambahkan apa namanya ritual ibadah seperti ini. Jadi ya, nah entah itu pelaksanaan ibadah yang sudah ada contohnya, tapi ditambah-tambahin menjadi bid'ah. Jadi ya, zikir misalkan, ya kayaknya kalau zikir dengan cara-cara yang sudah ada saat ini kurang digemari masyarakat. Ya, lebih asyik lagi. Tapi ya, lebih asyik lagi kalau zikirnya tadi itu diiringi dengan irama-irama musik, gitu ya. Supaya lebih semangat, gitu ya. Nah, agar ya sanibidina azani allahu wa iyyakum. Tambahan-tambahan semacam ini sanibidina azani allahu wa iyyakum secara tidak langsung, ya, menunjukkan kalau dia meragukan kesempurnaan Islam. Kalau seseorang meragukan kesempurnaan Islam, sanibidina azani allahu wa iyyakum, secara tidak langsung pula dia meragukan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah mengatakan telah sempurna tapi agamanya ragu. Ya, nampaknya belum sempurna. Lah kok bisa dikatakan dia meragukan kesempurnaan Islam, meragukan firman Allah Subhanahu wa taala? Terbukti ia tidak merasa cukup dengan syariat yang telah ada, ditambahi dengan bumbu-bumbu kebid'ahan kami sedina azani Allah wa iyyakum, sekalipun dengan niatan yang baik. Ya, sekalipun dengan niatan yang baik, kami sedina azani Allah wa iyyakum. Ini pesan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, di riwayat yang lain disini kita azani Allah wa iyyakum. Sahabat yang sama, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika masuk ke Masjid Nabawi, sanibidina azani Allah wa iyyakum, melihat ada sekelompok orang. Ya, melihat ada sekelompok orang sanibidina azani Allah wa iyyakum yang sedang duduk-duduk, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu pemimpin. Ya, satu orang pemimpin mengatakan kepada mereka, ya, kepada jamaahnya yang lain, tasbihul mi'ah. Allah baca tasbih 100 kali. Kemudian dihitung tasbihnya tadi dengan batu. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai 100 kali. Hal ilmu mi'ah. Karena baca tahlil 100 kali. Maka sahabat Jamulah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingkari tindakan semacam itu dan mengatakan, "Ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum." Kata beliau radhiyallahu ta'ala, "Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alangkah cepatnya kalian jatuh dalam kebinasaan. Belum lama Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal, belum usang baju-baju beliau. Kok bisanya kalian jatuh dalam kebinasaan?" Mengingkari tindakan mereka yang sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Mereka membuat cara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman," ini kunyahnya. "Wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Kami tidak menginginkan dari tindakan ini kecuali kebaikan. Kelihatannya lebih baik, wahai ibnu Mas'ud. Supaya tidak lupa, makanya dihitung pakai batu. Ya. Supaya semangat, makanya rami-rami, ada pemimpinnya. Gitu ya. Kalau berpikir sendiri, ibnu Mas'ud, wah seringkalinya apa namanya lupa. Ya. Tahu-tahu ngelamun, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu dapat terasa, ya. 10 atau 5. Gitu ya. Nah, zikir habis sholat 33 kali misalkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru dapat 15 tahu-tahu, Allahu Akbar. Gitu ya, berpindah. Supaya lebih semangat, lebih teratur, lebih tertib, kita buatkan cara seperti ini. Karena mereka yang menyebutin azami Allah, wa iya. Niatannya baik. Ya. Maka dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, "Wa kam muridan lil khair lal musibah." Berapa banyak orang yang memiliki niatan baik namun tidak kesampaian. Sebatas pada niatan yang baik tapi caranya salah. Ini begini azami Allah wa iyyakum, tidak merubah sebuah kesesatan menjadi sunnah. Semata-mata dengan niatan baik. Ya, tidak menggunakan teorinya dihitung. gitu ya, mencuri hartanya tuan tanah, itu dibagikan ke fuqara wal masakin. Ya, nyuri ya nyuri, haram hukumnya, walaupun niatannya menolong. Ya, pihak-pihak yang membutuhkan misalnya seperti azan ya Allah, tetap dikatakan tidak kriminal. Agar tahu lah, ya, karena mencuri. Walaupun niatannya, hey, saya mengambil harta ini bukan untuk diri saya pribadi, ke polisi juga ketika ditangkap. Ya, ini untuk menolong tanda saya yang kelaparan. Ya itu urusanmu, yang penting kamu masuk penjara dulu gitu ya. Nah, ayat dari tanya berdiri dengan azani Allah, wa iya. Apalagi dalam urusan syariah yang berdiri dengan azani Allah, wa iya. Niatan yang baik tidak bisa merubah sebuah kebiraan menjadi sunnah. Nah. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz. Dan berkata Umar ibn Abdul Aziz. Ini hidup di masa tabi'in. Ya, hidup di masa tabi'in. Beliau termasuk ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum amirul mu'minin. Ya. Penguasa ditunjuk sebagai khalifah yang memimpin kaum mukminin ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Masyhur nama beliau Umar ibn Abdul Aziz. Yang mana di saat hari pelantikan beliau, ketika beliau ditunjuk sebagai seorang khalifah, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengatakan di sana begini: "Azani Allah wa iyyakum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ya, ditunjuk sebagai khalifah malah mengatakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau orang sekarang ditunjuk sebagai khalifah, masya Allah, malah rebutan. Ya, gitu ya. Nah, jadi syukur beliau misalnya berkata, azani Allah wa iyyakum, ketika ditunjuk sebagai khalifah, mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menganggap, apa namanya, betul-betul berat, besar, urusan memegang pemerintahan, misalnya berkata, azani Allah wa iyyakum. Ini ciri, ahlu sunnah wal jamaah, tidak gila dengan kekuasaan. Bukan ketenaran yang mereka inginkan, misalnya berkata, azani Allah wa iyyakum. Juga bukan kekuasaan yang mereka impikan, misalnya berkata, azani Allah wa iyyakum. Tapi semata-mata ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semata-mata ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak di kalangan salaf-salaf salih ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, ketika ditunjuk sebagai seorang qadhi, hakim. Gitu ya. Sebagai seorang hakim, misalnya berdina azani Allah wa iyyakum, mereka menolak dengan cara yang halus. Di antaranya yang disebutkan dalam terjemah Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar di zamannya, Sufyan Ibn Uyainah, dipanggil oleh khalifah, oleh penguasa saat itu, hendak dijadikan sebagai qadhi di wilayahnya. Kalau orang sekarang merasa terhormat gitu ya, wah ini kehormatan tersendiri, masya Allah. Sufyan ibn Uyainah bingung. Ini yang manggil penguasa. Ya. Yang manggil langsung penguasanya meminta saya sebagai qadhi. Dalam keadaan, wah, saya tidak bisa menjamin hati saya selamat dari godaan dunia. Nah, apa beliau memiliki ide yang diberikan azani Allah wa iyyakum supaya bebas ya, dari tawaran tersebut. Ketika masuk ke dalam istana khalifah, langsung berpura-pura seperti orang yang apa namanya yang diberikan azan yang Allah wa iyyakum, kalau kita bilang gitu ya. Nah, baru masuk langsung masya Allah ini permadaninya indah sekali, empuk sekali, jadi gimana ini? Nah, duduk di kursi masya Allah ini kursinya indah sekali masya Allah. Bertingkah yang diberikan azan yang Allah wa iyyakum seolah-olah seperti orang yang jahil. Sampai membuat khalifah rasu. Ini ulama beneran apa enggak? Ya, akhirnya diminta keluar di sana berdina azani Allah wa iyyakum, tidak jadi sebagai qadhi, meragukan kata khalifah, penampilannya tidak meyakinkan. Ketika keluar dari pintu penguasa, beliau mengatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari fitnah kekuasaan. Nah, insyaallah. Baik. Kata beliau rahimahullah, وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه. Berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yang maknanya sebagai berikut.

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.